أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri, hari makan dan minum. Ya, diharamkan pada hari itu kita berpuasa. Hari di mana kita diperintahkan untuk berbahagia. Hari di mana kita untuk memberi makan dan minum, berpakaian yang bagus. Tidak harus mahal, tetapi demi kebahagiaan karena kita sudah melewati hari-hari Ramadan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah semua ibadah kami dan maafkanlah semua yang kami remehkan selama bulan suci Ramadan. Jadikan Idul Fitri adalah hari raya bahagia karena keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.